Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Ikhwati fid-din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab tauhid karya al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Baik, untuk hafalannya insyaAllah kita lanjut nanti berikutnya hafalan. Baik, saya lupa ya, dari awal ya, dari awal. Siapa yang bisa diangkat? Siapa yang bisa menjawab? Boleh atau tidak? tidak? Hah? Belum ada. Ada khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Baik, yang mengatakan boleh apa alasannya? Tidak, dia mengatakan boleh. Boleh, ya nanti kita berbicara boleh atau tidak. Ini kan kita bahas dulu boleh atau tidak. Kenapa pertama mengatakan boleh, apa dalilnya? Ayo, mereka berdalil dengan firman Allah dan firman Al-Qur'an adalah dua cita. Kami menggunakan Al-Qur'an sebagai obat. Sebagai obat, ya kalau begitu kita bisa menggunakan berobat. Kita punya penyakit misalnya, mau sebutan pada Al-Qur'an, dicekin, bisa. Ya, atau menolak sesuatu, bisa. Sebab Allah mengatakan ya, Al-Qur'an ditulis untuk menyembuhkan sebagai obat. Itu dari ya, baik. Nah, dalil yang lain, satu dalil, dalil yang lain, apa dalil yang lain? Masih ada satu lagi yang digunakan. Gimana? Hadis. Harus ditempatkan dalam tamat ini dengan apa? Aku beri kalimat dalam tamat ini dengan kalau ini wakati ini macam beribadat ini memutuskan syaitan. Tadi katakan kalau kamu merasa khawatir ketika kamu tidur, maka baca doa ini. Impak takut baca doa ini. Mau kalimat dalam tamat ini, naam. Dan seterusnya. Terus mana dalilnya di situ boleh? Di mana dalilnya boleh di situ? Di mana di situ menunjukkan bolehnya? Ya. Ewa. Baik. Jadi ini hadis tadi disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Auf. Nabi berkata begini, maka Abdullah bin Amr bin Auf itu mengajarkan kepada anak-anaknya yang apa? Yang sudah balik diajarkan langsung tentang ini. Ditalkinkan ya, langsung dibaca, didiktekan. Tapi untuk anak-anaknya belum balik, bagaimana? Abdullah bin Amr bin As menulis di alwah, di kertas. Setelah itu ditempelkan di badannya anaknya yang belum balik. Nah dari sinilah para ulama mengatakan boleh kalau menulis itu. Sebab sahabat mencontohkan. Sebab sahabat mengalungkan Al-Qur'an yang sudah ditulis tadi atau doa tadi yang sudah ditulis di badannya anaknya Abdullah bin Amr bin As yang belum balik. Itu dua dalil ya. Dikatakan boleh. Sekarang yang mengatakan tidak boleh, apa dalilnya? Apa namanya? Yang mengatakan tidak boleh. Hah? Ada berapa alasan? Tiga. Ewa, yang pertama, Syekh Fauzan apa alasannya? Ayo, karena Nabi mengatakan man ta'allama tamimatan. Siapa yang menggantung tamimah? Tamimah di sini umum. Lafaz yang umum, tidak mengkhususkan Al-Qur'an. Yang jelas umum, tamimah, jimat. Satu, Sehingga kalau begitu karena dalil yang umum maka tidak boleh kita mengkhususkan Al-Quran kecuali ada dalil di sini tidak dalil. Tidak dalil yang membolehkan itu Al-Quran. Satu. Yang kedua. Hah? Itu akan mengantar kepada kesyirikan. Sebab kalau kita bolehkan Al-Quran itu digantung, dijadikan jimat, itu akan mengantar nanti kepada kesyirikan. Dari sisi mana bisa mengantar? Gambarannya bagaimana bisa mengantar kepada kesyirikan? Gambarannya bagaimana? Hah? Ya, yang kedua tadi, kalau kita kolehkan, digantung itu, maka itu akan mengantar nanti kepada kesyirikan. Ya, gambarannya bagaimana bisa mengantar? Kira-kira bagaimana gambarannya itu? Kok bisa mengantar? Ya, sebab umumnya orang Allah, akhirnya itu mengharusnya kepada orang Allah. Ya, orang-orang awal yang tidak pernah belajar, ketika dia mendengar Al-Quran itu bisa, maka orang awal menggunakan. Dan dia kata orang awal itu, namanya orang awal, dia akan ketika ada efeknya, iya, berefek, maka apa? Akhirnya dia bergantung kepada ayat tadi. Bergantung kepada ayat, bukan lagi kepada Allah. Itulah efeknya. Ya, yang kedua, gambaran yang kedua, ketika kita bolehkan, maka akan membuka peluang, akan dimasukkan sesuatu selain Al-Quran. Ya, misalnya dibolehkan Al-Quran, ditulis ayat kursi. Ya, akhirnya orang memaksa, ternyata kurang manjur. Maka akhirnya dimasukkan sedikit lapas-lapas lain. Ya? Ya, sehingga apa? Ketika dimasukkan selain Al-Quran, maka bisa jadi disitulah terjadi kesyirikan. Paham ya? Yang ketiga. Bisa menghinakan Al-Quran. Sebab, kalau kita gantungkan kepada anak-anak kecil, anak-anak kecil itu tidak paham. Tiba-tiba dia langsung WC, tiba-tiba dia apa, maka itu bisa menghinakan Al-Quran Al-Karim. Ini tiga alasan. Nah, alasan yang paling kuat adalah apa? Ya tidak ada lagi alasan lebih kuat dari ini. Tidak ada contoh dari Nabi. Itu yang paling kuatnya. Tidak ada satupun contoh Nabi pernah melakukan Al-Quran dijadikan jimat. Tidak pernah Nabi lakukan. Tidak ada satu contoh dari Nabi dan tidak ada contoh dari sahabat. Kalau seandainya itu boleh, pasti Nabi pernah contohkan. Pasti sahabat pernah contohkan. Ya, mana dalilnya? Pernah. Kalau ada Nabi pernah lakukan, datangkan mana dalil itu? Kalau ada maka benar, boleh. Tapi kalau tidak ada, maka tidak boleh. Itu alasan yang bukan. Sekarang, bagaimana dengan ayat tadi? Allah mengatakan Al-Quran itu diturunkan untuk obat. Bagaimana menjawab? Bagaimana membantah pendapat itu? Bagaimana menjawabnya? Ayo, cepat. Ya, gimana? Ya betul, Al-Quran sebagai obat, kita sepakat. Tetapi Nabi telah menunjukkan caranya berobat dengan Al-Quran itu. Al-Quran sebagai obat, dan Nabi telah mencontohkan beliau cara berobat dengan Al-Quran. Di antara yang apa? Berubah, dibacakan. Cara menggunakan Al-Quran sebagai obat itu dibacakan, bukan digantungkan. Makanya Nabi tidak pernah mencontohkan menggantung. Sebab memang cara menjadikan Al-Quran sebagai obat adalah dibaca. Bukan digantung, bukan digunakan jimat. Bukan itu caranya. Baik. Baik. Nah, bagaimana dengan perbuatan sahabat tadi, Abdullah dan Amr bin Ash bergantung? Digantung. Ini sahabat loh. Hah? Bagaimana itu? Itu tidak benar. Kisahnya lemah. Tidak sahih. Jadi itu tidak sahih. Jadi yang sahih adalah doa tadi. Itu sahih dari Nabi. Tetapi tambahan riwayat tadi, Abdullah bin Amr bin Ash menggantungkan kepada anaknya, itu tidak benar. Itu riwayat yang lemah. Maka sudah selesai. Jadi tidak ada dari Nabi, tidak ada dari sahabat. Kalau begitu, tidak boleh. Nah sekarang apa? Kalau tidak boleh, syirik atau tidak syirik? Nah di sini ada pembahasan lain. Tidak boleh kan, sepakat tidak boleh. Sekarang, kalau ada orang yang menggantung jimat-jimat Al-Quran, apakah dia jatuh dalam kesyirikan atau hanya dosa-dosa? Hah? Syirik atau dosa-dosa? Apa? Syirik? Oh. Dosa? Dosa. Kenapa tidak dikatakan syirik? Karena yang namanya syirik adalah mempersekutukan Allah dengan makhluk, itu kan syirik. Sementara Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah kalamullah. Sehingga di sini tidak bisa dikatakan syirik. Sebab yang namanya syirik mempersekutukan Allah dengan makhluk. Sementara Al-Quran tadi bukan makhluk. Dia adalah kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Faham? Baik. Jadi sudah. Kalau antum sudah di masyarakat dapat masalah seperti ini tadi sudah. Sebutan itu jawabannya. Ya, dan sebutan itu dalilnya. Ya baik kalau itu bisa berdalil. Nah ini kalau yang berdalil bagi orang pintar dia. Ya tapi itu bantahannya tadi. Bantahannya dari ulama. Baik. Kita lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan masih ada beberapa hadis tentang bab ini. وعن عبد الله بن عكي مرفوعا dari عبد الله بن عكي dari صحابة عبد الله بن عكي مرفوع apa artinya مرفوع sampai kepada Rasulullah من تعلق شيئا وكل إليه siapa yang menggantung sesuatu apapun itu siapa yang menggantung sesuatu apa pun yang digantung, ya tali busur kah, ya minyak gosok kah, minyak bau kah, apa pun yang digantung itu ya, digantung dimanapun, ya dengan keyakinan tertentu, maka apa kata Nabi Mukilah ilaihi, maka akan diserahkan urusannya kepada yang dia gantung itu. Akan diserahkan urusannya kepada yang dia gantung. Ya, misalnya dia menggantung apa yang digantung? Pisang misalnya, pisang monyet. Digantung di tengah rumah. Alasannya apa? Supaya rumah ini apa? Rumah apa? Supaya rumah ini apa? Supaya rumah ini hilang jinnya atau rumah ini misalnya apa pun alasannya maka dia akan diserahkan kepada pisang monyet itu ya karena dia bersandar kepada pisang maka Allah pun menyerahkan urusannya kepada pisang ya kalau dia menggantung minyak bau maka sudah diserahkan dulu saja kepada minyak bau itu. Kalau digantung itu sendal atau tali busur, maka diserahkan urusannya kepada apa yang dia gantung. Nah, artinya Allah berdoa pastir dari sudah kamu yakin dia, kamu kesana saja. Nah, maka wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Syeikh Salih Fauzan mengatakan وَهَذِهِ عُقُوبَةٌ مِنَ اللَّهِ ya. dan ini adalah merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menggantung dari wa ihanatan lahu min Allah, dan merupakan penghinaan dari Allah untuknya. Di annallaha idza takhalla anhu, karena sesungguhnya Allah jika sudah melepas diri dari orang maka wakalahu ila ghairihi, dan Allah Subhanahu wa taala menyerahkan urusannya kepada selainnya, maka pasti dia akan binasa. Kata Syekh Al-Fauzan, ya, maka ini tadi, hadis tadi menunjukkan bahwa itu merupakan hukuman dari Allah. Hukuman dari Allah kepada mereka-mereka yang bergantung kepada benda tertentu. Maka Allah akan berlepas diri darinya. Kalau Allah berlepas diri darinya dan menyerahkan urusannya kepada benda itu, maka disitulah kebinasaan akan terjadi. Disitulah kebinasaan akan terjadi. Baik. Al-Syeikh Saleh Al-Syeikh, Menteri Agama, ya, Menteri Agama dan Saudi Arabia, beliau berkata, wal-adlu idza wukila ila ghairillah, seorang hamba jika telah diserahkan urusannya kepada selain Allah, Allah sudah lepas diri darinya. Seorang hamba jika sudah terlepas urusannya dari Allah dan dibiarkan oleh Allah urusannya di makhluk, kata beliau, fa'innal khasara ahabat bihi min janabatihi, maka kerugian itu akan menimpa dia dari segala sisi. Kerugian pasti akan menimpa dia dari segala sisi. Wa'adlu, seorang hamba itu, kata beliau, innama yakun izzahu, seorang hamba itu, na'am, kemuliaannya, kekuatannya, wa balahu, keberuntungannya, wa husnu qasdihi, dan baiknya maksudnya dan baiknya amalannya, itu akan terjadi ketika dia menggantungkan dirinya kepada Allah. Kata beliau, seorang hamba dia akan mulia, dia akan punya kekuatan, dia akan sukses, dia akan berhasil, dia akan naam, dan amalannya akan baik ketika hatinya itu, dirinya, dia hanya gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus kita latih bagaimana kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bergantung kepada makhluk. Bagaimana kita selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan selalu mengandalkan bantuan-bantuan makhluk. Ini yang harus kita latih. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita selalu menyerahkan urusan kita kepada Allah. Di dalam hadis, ya, dalam hadis Barra bin Azib, dalam hadis Barra bin Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ataita marji'aka," jika kamu telah berada di atas mimbar denganmu, ya, atau jika kamu ingin naik ke atas mimbar denganmu, maka berwudulah seperti wudu mau sholat. Tumbak tadi ada syikika al-aiman, setelah itu berbaringlah di atas lambung kananmu. Tumbakul, setelah itu baca doa. Setelah baca doa, apa doanya? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan semua urusanku hanya kepadamu. Wa ja'tu dhahri ilaika, aku sandarkan punggungku hanya kepadamu. Rahbatan wa rahbatan ilaika, dengan penuh cinta dan penuh harap. La manja wa la manja, la manja wa la manja minka illa ilaika, tidak ada jalan keluar dan tidak ada keselamatan kecuali hanya dari ya Allah. Itu hadisnya doa yang panjang. Nabi kemudian berkata, jadikan doa ini akhir dari ucapanmu, ya, jadikan doa ini akhir dari ucapanmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu meninggal pada malam itu membaca doa tadi, mita alal fitrah. Kamu meninggal di atas fitrah. Kamu meninggal di atas kesucian. Wajib asbahta, kalau seandainya kamu tidak meninggal malamnya, maka kamu mendapati waktu subuh asbahta khairah. Maka kamu mendapatkan kebaikan subuh itu. Ya, perhatikan doanya tadi. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita agar menyerahkan urusan kita. Tidak sekarang mau tidur. Tidak ada daya dan upaya kita. Siapa yang membuat diri kepada kita, kita bisa melawan. Maka Nabi ajarkan doa ini. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan semua urusanku kepada-Mu. Dan aku sandarkan punggungku, tidak ada keselamatan. Tidak ada tempat untuk berlindung kecuali hanya kepada-Mu saja. Maka di sini Nabi ajarkan kepada kita bagaimana kita selalu menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya, kisah Nabi Musa. Ya, Nabi Musa Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam Al-Qur'an Al-Karim bagaimana Nabi Musa umatnya ini di nampak ini dibunuh ya sama Fir'aun tentaranya. Apa jawaban mereka? Apa jawaban mereka? Wa utawwidu amri, dan aku menyerahkan semua urusanku ila Allah, hanya kepada Allah. Dan aku menyerahkan segala urusanku hanya kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya yang lemah. Sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya yang lemah. Apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi ketika mereka sudah dikejar dan ingin dibunuh? Dan mereka hanya mengatakan, kami, aku serahkan urusanku hanya kepada Allah. Allah Maha tahu hamba-hambanya. Allah Maha melihat hamba-hambanya yang butuh pertolongan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. Maka Allah menjaga mereka. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga mereka dari makar-makar jelek mereka. Allah menjaga mereka dari makar-makar jelek mereka. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala naam menimpakan azab kepada Fir'aun dan bala tentaranya dengan azab yang sangat berat. Kami ingin azabullah. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, siapa yang menggantungkan dirinya kepada sesuatu, menggantungkan hatinya kepada sesuatu, maka Allah berlepas diri darinya dan Allah menyerahkan urusannya kepada sesuatu. Allah serahkan urusannya kepada sesuatu. Nah, ini hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Berikutnya lanjut lagi. Azab dulu.